Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, para hadirin dan hadirat, azakumullah. Sebelumnya mungkin saya akan meminta maaf terlebih dahulu. Fil haqiqah an hadzal maqam, kesempatan malam hari ini adalah waktu yang sebenarnya dimiliki oleh ustaz kita, Ustaz Saiful Bahri, semoga Allah menjaganya. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, karena ada satu dan lain hal, beberapa waktu yang lalu beliau menghubungi saya dan meminta agar membantu beliau untuk menggantikan majlis taklim di Masjid Muhajirin yang insyaallah dan mudah-mudahan penuh barokah ini. Dan sebenarnya di sana terdapat asatidzah yang lain. Di sana masih banyak orang-orang yang zu ilmin, yang memiliki ilmu dan jauh lebih baik daripada saya. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah akhirnya mentakdirkan saya untuk memberanikan diri duduk di hadapan para hadirin dengan segala kekurangan dan kelemahan yang saya miliki. Untuk itu saya mohon maaf karena mungkin ada di antara para hadirin atas kelancangan saya ini, di antara para hadirin dan hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, mungkin di antara mereka ada yang melangkahkan kaki dari rumah menuju ke tempat ini untuk mendengarkan fawaid, faidah-faidah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Saiful Bahri hafizahullahu ta'ala. Tapi ternyata yang terjadi bukan seperti yang dibayangkan. Maka untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ma'asyar muslimin azzakumullah, famin bab al-musyarakati fil khair wa taghtiyatil faragh, maka hanya sekedar untuk mewujudkan partisipasi dalam kebaikan, dalam perkara yang ma'ruf, dan untuk menutup kekosongan, maka insyaallah kita akan sedikit membawakan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ma'asyar muslimin wal muslimat azzakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui, setiap makhluk, setiap orang, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan ujian, pasti akan mendapatkan musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan memberikan cobaan, memberikan musibah kepada kalian dengan sedikit dari rasa takut dan rasa lapar dan kekurangan, baik itu kekurangan harta atau kekurangan jiwa. Wabashiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di antara musibah yang diterima oleh seseorang adalah ketika dia harus ditinggalkan oleh seseorang yang sangat dicintai, yang sangat dikasihi oleh ayahnya, oleh ibundanya, oleh handai tolannya, oleh anaknya, dan oleh kerabat-kerabat yang lain. Dan salah satu musibah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah dengan wafatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sosok suri tauladan, seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usianya yang ke-63 dengan penuh kesabaran, ketabahan, kegigihan, dengan cobaan-cobaan yang ada, dengan siksaan-siksaan yang ada, dengan celaan-celaan yang ada, dengan tegarnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mendakwahkan Islam selama 23 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah, fokus, serius mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kepada manusia agar mereka mau untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk menerima peribadatan. Dan 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah. Dan sungguh tidak terhitung betapa besar dan betapa banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobaan demi cobaan, rintangan demi rintangan beliau lalui dan beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Cercaan, makian, hinaan dari kaum musyrikin, gangguan berupa fisik sangat sering beliau dapatkan dari orang-orang musyrikin. Tapi masya Allah, kita tidaklah mengenal Nabi kita kecuali adalah seorang yang sabar. Kita tentu belum lupa dengan kisah yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau berangkat ke kota Taif. Beliau berharap agar penduduk kota Taif mau memberikan bantuan agar mereka mau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kekerasan dan dari siksaan orang-orang Quraisy di Makkah. Harapan yang begitu tinggi, harapan yang begitu besar. Tapi faya subhanallah, ternyata apa yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di luar dari apa yang beliau harapkan. Di kota Taif beliau justru dihina, beliau dicaci maki, dibentak, dikata-katain dengan kata-kata yang tidak layak, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, dilempar dengan batu sampai kedua kaki Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengeluarkan darah. Bahkan seperti diceritakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, apa yang didapatkan di kota Taif justru lebih dahsyat dan lebih parah dari apa yang beliau dapatkan dari siksaan dan gangguan orang-orang Quraisy di Makkah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika Allah mengutus malaikat, dan malaikat ini menawarkan kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengangkat bukit yang ada di sekitarnya dan menjatuhkan bukit itu, menimpa, membinasakan, menghancurkan penduduk kota Taif. An-Nabi alaihi salatu wassalam dengan sabarnya, dan beliau tidak mengedepankan emosi, tidak mengedepankan amarah, tidak kemudian beliau membalas dendam kepada orang-orang Taif, tapi beliau justru memaafkan mereka dan mendoakan dengan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, mudah-mudahan akan datang dari mereka generasi yang bisa memuliakan Islam. Maka berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkabullah apa yang diucapkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin azzakumullah, sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membawa risalah, membawa ajaran, membawa kebaikan untuk semesta alam. Tidak ada suatu perkara yang baik kecuali telah diajarkan, dan tidak ada perkara yang buruk kecuali telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan sabar mendidik para sahabat ridwanullahu taala alaihim dengan tarbiyah Islamiyah, dengan kegigihan beliau berusaha untuk menjadikan para sahabat ridwanullahu taala alaihim yang dahulu mereka berada di dalam kegelapan, di dalam zaman jahiliyah, di dalam kebodohan, mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung, padahal patung-patung itu tidaklah bisa memberikan manfaat sedikit pun dan tidak bisa memberikan madarat. Ar-Rasul alaihissalatu wassalam dengan segala daya, dengan segala kekuatan, waktu, pikiran yang beliau miliki berusaha untuk mengeluarkan umat waktu itu yang berada di dalam kegelapan yang sangat, untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan penerangan, mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan barakah dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan orang-orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat ridwanullahu taala alaihim sebagai generasi yang terbaik, sebagai orang-orang yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Maka tidak heran betapa sedihnya para sahabat ridwanullahu taala alaihim ketika mereka ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mengajari mereka dengan penuh kasih sayang, mengingatkan mereka dari perkara-perkara yang bisa membahayakan, mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang bermanfaat di dalam masalah dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin azzakumullah, itulah kenyataan yang harus kita terima, kenyataan yang harus kita hadapi, kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehilangan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ma'asyal muslimin wal muslimat, di sana sebelum wafatnya Rasul, beliau telah memberikan bekal, memberikan modal yang bisa dipergunakan oleh setiap orang, setiap muslim, setiap umat untuk bisa mengarungi kehidupan di dunia ini dengan penuh kebahagiaan dan juga kebahagiaan di dalam alam akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang jikalau kalian memegangnya erat-erat maka kalian tidak akan pernah tersesat. kitabullah wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim, dan sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum bi muhdatsatil umur fa inna kullal bid'atin dhalalah. Pegangilah oleh kalian sunnahku, ajaranku, syariatku, itu agama Islam, dan ajaran para khulafa' ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang mereka telah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah erat-erat ajaran itu, jangan sampai dilepas. Diperintahkan untuk digigit dengan gigi geraham, itu isyarat supaya umatnya memegang dan menjaga sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa ar-rasyidin dengan pegangan yang erat dan jangan sampai terlepas. Ma'asyar muslimin azzakumullah, sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah diberikan isyarat dan telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dekatnya ajal, dekatnya kematian, dekatnya malaikatul maut untuk menjemput dan untuk mencabut nyawa beliau. Dan beliau pun alaihi salatu wassalam memberitahukan dan mengisyaratkan tentang kejadian ini kepada para sahabat secara umum atau kepada orang-orang khusus. Di antara isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menandakan telah datang atau telah dekatnya ajal adalah apa yang dikisahkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam indahu lam yughadir minhunna wahidah فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة وإنه أعرضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت فلما رأى جزع سارا الثانية قال يا فاطمة أما ترضى أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة Qalat fadhahiktu dhahikal ladzi ra'aiti. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit beberapa saat sebelum wafatnya beliau, seluruh istri-istri, seluruh ummahatul mukminin berkumpul di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang bergerak dari tempat duduknya sedikit pun, menemani dengan setia sang suami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba datanglah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putri Rasulullah datang. Fa ajlasaha an yaminihi au an shimalihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat datang, menyambut kedatangan putri yang sangat dia cintai, yang sangat beliau cintai. Dipanggillah Fatimah. Ya Fatimah. Kemudian Fatimah didudukkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rahasia kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Memberikan beberapa kalimat yang tidak diberitahukan kepada istri-istri beliau. Maka ketika itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah berbisik dan memberikan rahasia kepada Fatimah. Tiba-tiba Fatimah radhiyallahu taala anha menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan air mata begitu deras. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan Fatimah, melihat Fatimah begitu sedih, begitu teriris hatinya, kemudian beliau memberikan atau berbisik untuk yang kedua kalinya. Kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha setelah dibisiki dengan bisikan yang kedua, beliau pun tersenyum dan raut mukanya berubah, yang tadinya sedih kemudian terlihat riang gembira. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha penasaran dengan apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, engkau adalah putri Rasulullah. Engkau adalah orang yang telah diberikan rahasia-rahasia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu menangis. Maknanya kenapa kamu menangis wahai Fatimah? Engkau adalah seorang wanita yang telah diberikan kekhususan-kekhususan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rahasia-rahasia yang tidak diberitahukan oleh Rasulullah kepada orang lain. Kenapa kamu menangis? Kenapa engkau bersedih? Ayo tolong kasih tahu saya. Beritahukan kepada saya apa yang telah dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dirimu. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha sebagai bentuk amanah yang beliau miliki, beliau tidak mau menceritakan rahasia atau dua rahasia yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu taala anha ternyata rasa penasaran yang ada pada dirinya belum hilang. Masih ingin tahu apa sebenarnya yang diucapkan oleh Rasulullah. Apakah itu berupa ilmu? Maka beliau kembali datang kepada Fatimah dan menanyakan, "Wahai Fatimah, dahulu aku bertanya kepadamu tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau tidak menceritakannya. Maka tolong ceritakanlah kepadaku tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Fatimah radhiyallahu taala anha pun mengatakan, "Ammal an fanam." Adapun sekarang, iya, saya akan beritahu kepadamu wahai Aisyah. Yang pertama wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepadaku bahwasanya Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam, setiap tahun datang untuk mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an setiap tahunnya satu kali. Dan tahun ini, yaitu tahun ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Jibril datang dalam satu tahun dua kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku tidak melihat kejadian ini kecuali suatu pertanda bahwasannya ajalku telah dekat. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha menangis karena dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi dia akan ditinggalkan oleh ayahandanya yang tercinta. Bukan hanya seorang ayah, tapi seorang nabi dan seorang rasul, orang yang sangat mulia, bahkan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Aisyah. Itu rahasia yang pertama. Aku dikhabarkan tentang dekatnya ajal ayahku, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, maka aku pun menangis. Adapun yang kedua, wahai Aisyah, aku diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, apakah engkau tidak ridha, tidak mau, tidak rela apabila engkau dijadikan sebagai pemimpin para wanita di surga? Maka ketika itu, setelah itu, aku pun tersenyum, aku pun merasa bahagia, wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, inilah kesedihan yang dirasakan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha ketika akan ditinggalkan oleh ayahandanya. Kesedihan lain contohnya adalah kejadian yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruh telah dicabut dari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka Umar pun beliau berkhutbah di hadapan para sahabat ridwanullahu taala alaihim. Yang artinya, yang intinya, isi dari khutbah Umar bahwasanya orang-orang munafik mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Umar berkata seperti ini karena dia tidak percaya Rasulullah telah meninggal. Dan saking sedihnya, saking gundahnya perasaan Umar bin Khattab sampai keluar ucapan yang seperti itu. Orang-orang munafikin mereka mengira bahwa saya Rasulullah telah meninggal dunia. Sebenarnya Rasulullah itu tidak meninggal dunia. Tapi Rasulullah ini sedang terjadi pada beliau kejadian yang menimpa kepada Musa, Nabi Musa. Yang beliau pergi dari kaumnya selama beberapa hari, kemudian beliau akan kembali kepada umatnya. Dan itu pun yang akan terjadi dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak bisa menggambarkan kesedihan yang ada dalam dirinya. Tidak percaya kalau Rasulullah telah meninggal. Bahkan beliau mengancam, barang siapa yang mengatakan bahwasannya Muhammad alaihi salatu wassalam telah meninggal dunia, maka aku akan potong-potong tangannya dan aku akan potong-potong kakinya. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam masjid dan langsung menuju ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau melihat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada satu sudut ruangan yang dan telah tertutup oleh kain. Maka beliau pun membuka kain penutup yang menutupi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium wajahnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena ketika tadi masuk ke dalam masjid mendengar Umar bin Khattab sedang berceramah dan mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak meninggal, tapi sedang menjalani kejadian yang telah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Diajak bicara oleh Allah ya, dalam mitsaq. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam masjid, mendatangi orang-orang yang berada di dalam masjid dan memanggil Umar, ya Umar. Dan Umar pun terus berkata dengan perkataan yang tadi dia ucapkan, Rasul tidak meninggal, Rasul tidak meninggal. Barang siapa yang mengatakan Rasul meninggal, maka akan potong-potong tangan dan kakinya. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mulai mengangkat suara, maka orang-orang yang tadinya berada dan mendengarkan Umar bin Khattab, mereka pun bergegas untuk mendekati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pun berceramah dan mengingatkan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kekal, yang maha abadi, yang tidak akan pernah binasa. Inilah buah dari tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan tauhid kepada para sahabatnya ridwanullahu taala alaihim. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata demikian, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang maha kekal, yang maha abadi, dan tidak akan pernah binasa. Kemudian beliau membaca ayat Al-Qur'anul Karim, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Dan tidaklah Muhammad itu adalah seorang, dan tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul yang sebelumnya telah diutus para rasul juga, dan mereka pun para rasul sebelum Muhammad itu sudah meninggal. Afa immata aw qutila, apakah jikalau Muhammad meninggal atau jikalau Muhammad terbunuh, kemudian kalian akan kembali ke dalam kekufuran? Maka barang siapa yang kembali ke dalam kekufuran, maka perkara itu tidak akan membahayakan Allah sama sekali, sedikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di saat itulah para sahabat ridwanullahu taala alaihim, mereka sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata memang benar-benar telah meninggal dunia, telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Rasulullah setelah itu, karena Rasulullah jasadnya telah dikuburkan. Itulah detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi syahid, yang menjadi inti dari detik-detik kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah wasiat yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Di sana ada wasiat, ada kalimat yang selalu keluar dari lisan beliau sebelum malaikatul maut mencabut nyawa dari jasad. Disebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, anha qalat, "Kana akhir wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum." Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan "Kana akhiru wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat Rasulullah yang terakhir sebelum meninggal dunia, adalah beliau selalu mengucapkan as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, jagalah salat, jagalah salat, jangan lalaikan salat. Wa ma malakat aymanukum, dan jagalah budak-budak kalian. Ma'asyar muslimin azakumullah, di dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwa wasiat yang ditinggalkan oleh seseorang sebelum meninggal dunia, yang dipesankan oleh seseorang sebelum meninggal dunia, ada sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu untuk diperhatikan, sesuatu yang harus untuk dijalankan oleh orang yang diberikan wasiat tersebut. Seorang ayah ketika memberikan wasiat kepada anaknya dalam perkara yang ma'ruf, maka sang anak harus menunaikan wasiat ayahnya. Seorang istri yang diberikan wasiat oleh suaminya sebelum meninggal dunia dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang tidak menyelisih syariat, maka wasiat itu pun harus dijalankan dan harus ditunaikan. Dan di sini ma'asyiral muslimin azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita tentang masalah salat. As-salat, as-salat, as-salat, salat, salat, jagalah salat, jagalah salat, jangan kalian tinggalkan dan jangan kalian lalaikan. Ma'asyiral muslimin azzakumullah, tentu dari sini kita bisa memahami kalau ternyata salat itu memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam agama kita. Buktinya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau akan meninggal dunia, beliau masih sempat untuk mengingatkan umatnya. Bahkan ucapan ini selalu untuk beliau ulangi, dan beliau ulangi terus sampai akhirnya beliau dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Salat adalah rukun yang kedua dari rukun Islam. Salat adalah tiang agama, ra'sul amril Islam wa amudus shalah. Tiang dari agama Islam adalah salat. Salat adalah pembeda antara keimanan dan kufuran. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda perjanjian antara kami dengan mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah melakukan kekufuran. Sebenarnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan masalah salat? Karena tadi keagungan kedudukan salat, salat sebagai rukun Islam yang kedua, salat sebagai tiang agama, dan salat adalah amalan yang akan pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat. Salat adalah satu-satunya amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menerima titah itu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, ke atas langit yang ketujuh, dan beliau diperintahkan untuk mengerjakan salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka karena kedudukan inilah ma'asyal muslimin azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan di dalam hadis-hadis yang banyak tentang masalah salat. Pahala yang akan didapatkan oleh orang yang salat, keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang salat, berupa jannah, berupa surga, berupa kenikmatan-kenikmatan. Dan sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan dan menyebutkan azab yang akan didapatkan oleh orang yang melalaikan salat atau meninggalkan salat. Tentu kita masih ingat hadis yang dibawakan oleh Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, yang artinya, yang maknanya, telah datang malam ini kepadaku dua orang. Itu datang dalam mimpi, dan dua orang itu yang dimaksudkan adalah dua malaikat. Faqala ya Muhammad intaliq. Wahai Muhammad, berjalanlah. Fantolaktu. Maka Rasulullah berjalan seperti apa yang diperintahkan kepada beliau oleh malaikat. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang muttajih, ada seorang yang terbaring. Dan di sisinya ada seseorang, ya, ada sosok yang memegang sakhrah, memegang batu yang besar, dan dilemparkan ke atas kepala orang yang sedang terbaring. Maka Rasulullah terkaget dengan apa yang beliau lihat. Kejadian begitu lihat, kejadian yang sangat mengerikan. Orang sedang terbaring, sedang tidur, kemudian dilemparkan ke kepalanya sebuah batu yang besar dan dilakukan berkali-kali. Maka Rasulullah pun merasa penasaran dan ingin tahu sebenarnya siapa orang yang disiksa, ya, orang yang disiksa tadi dilempar batu kepalanya dengan batu yang besar sampai pecah. Allah kembalikan kepalanya menjadi, ya, utuh. Dilempar lagi dengan batu yang besar, pecah lagi kepalanya. Allah kembalikan kepalanya menjadi utuh. Dilempar lagi dengan batu yang besar, hancur kepalanya. Dikembalikan lagi dalam bentuk itu, terus seperti itu. Kejadian yang sangat mengerikan. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah kiranya orang yang mendapatkan siksa yang seperti ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Jibril, "Hadzal rajulu yanamu 'anis salatil maktubah." Orang yang disiksa dengan seperti ini adalah orang yang sengaja tidur dan meninggalkan salat wajib. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sahih Bukhari. Azab yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dengan sengaja tidur bermalas-malasan dan meninggalkan salat. Iyadan billah wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari siksa yang demikian dan dari siksa-siksa yang lain. Maka bagaimana cara supaya kita tidak mendapatkan siksa yang seperti itu? Barakallahu fiikum. Caranya adalah dengan kita menunaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salata as-salah, dengan mengerjakan salat 5 waktu tepat pada waktunya. Sekedar salat saja tidak cukup, tapi harus dikerjakan pada waktunya. Salat yang dikerjakan dengan bermalas-malasan, diakhirkan di akhir waktunya atau bahkan sampai keluar dari waktu salat, itu sama saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang salat, yang mereka lalai dalam salatnya. Maka perhatikanlah ma'asyal muslimin azzakumullah dengan masalah salat. Ini adalah wasiat terakhir, kalimat terakhir yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Perhatikanlah salat kita masing-masing. Perhatikanlah salat orang-orang yang mereka berada di bawah kekuasaan kita. Istri, anak, keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan diri kalian dari api neraka. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa fariqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak, biasakanlah, ajarilah anak-anak kalian salat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau salat ketika mereka berumur 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Kemudian yang terakhir, ma'asyal muslimin azzakumullah, yang perlu untuk diperhatikan oleh kita, khususnya untuk laki-laki, adalah as-salatul jamaah, adalah salat berjamaah. Karena salat jamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Tidak boleh bagi laki-laki sengaja meninggalkan salat wajib secara berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengancam, laqad hamantu an amura bis-shalah fa tuqam fa amartu rajulan thumma antaliqu bi rijalin ma'ahum huzamun min hatab ila buyuti qaumin la yashaduna as-shalah fa uharriqu buyutahum bin-nar. Sungguh aku memiliki keinginan yang keras agar salat ini didirikan, dan aku memerintahkan seorang untuk menggantikanku sebagai imam. Adapun aku akan berkeliling dengan beberapa orang dengan membawa kayu bakar, datang ke rumah orang yang tidak mau sholat jamaah, dan aku akan bakar rumahnya. Barakallahu fikum. Inilah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membakar orang atau membakar rumah orang yang tidak mau menghadiri sholat jamaah. Tidaklah perbuatan ini akan dikerjakan oleh Rasulullah atau akan diucapkan oleh Rasulullah kecuali memang perkara itu adalah perkara yang wajib. Kalau salat jamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya sunnah, tidak akan Rasulullah mengancam dengan ancaman yang begitu mengerikan. Dibakar rumahnya, ya, hilang harta bendanya, musnah harta bendanya, musnah kekayaannya. Maka marilah ma'asyal muslimin wal muslimat, kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan, khususnya dalam mengerjakan salat tepat pada waktunya dan salat di masjid secara berjamaah bagi laki-laki. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal kebaikan dan amal ibadah yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.